Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Risalah yang menerangkan pembahasan seputar al-ilm, keutamaannya dan kemuliaannya. Dan di malam hari ini kita akan memasuki al-wajhus sabi' wa thalathun, sisi yang ke-37 dari beberapa sisi-sisi yang diuraikan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan yang demikian tinggi yang terdapat pada amalan menuntut ilmu dan para pemilik ilmu asy-syar'i. Disebutkan oleh beliau rahimahullah pada sisi yang ke-37 tersebut, ridhal malaikati bi talibil ilm, ridhonya malaikat terhadap para pencari ilmu, kepada para penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang belajar ilmu syar'i, ia menjadi seorang hamba yang diridhai oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keridhaan malaikat kepada seseorang yang menimba ilmu, padanya ada keutamaan. Karena para malaikat akan ridha kepada seorang hamba bila pada hamba tersebut terdapat amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan mereka muqarrabun, orang yang didekatkan di sisi Allah azza wa jalla, dalam keadaan juga mereka adalah makhluk-makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun, yang tidak bermaksiat terhadap Allah azza wa jalla dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sisi yang ke-37 ini, al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah kemudian menukilkan hadis yang terdapat pada riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah. Beliau mengatakan, ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadithi Abi Darda, dari hadithnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, yabtaghi fihi ilman, yang dia harapkan atau yang dia cari dari menuntut, dari meniti jalan tersebut adalah ilmu. Telah kita ketahui dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, apabila kita menjumpai istilah al-ilm disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam konteks pujian dan kemuliaan, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang membahas di dalam, yang membahas di dalamnya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semakin memahamkan diri seorang hamba tentang perkara agamanya. Sehingga kita kembali kepada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang meniti satu jalan yang dia harapkan, yang dia cari dari meniti jalan tersebut adalah ilmu asy-syar'i. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka niscaya kata Nabi SAW, Allah akan memberikan jalan untuknya menuju surga dengan dia berjalan menuntut ilmu asy-syar'i. Allah akan berikan kepada dirinya jalan yang akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan amalan seseorang menimba ilmu, dengan bahasa kita diistilahkan dengan kegiatan mengaji, ya kan? Menghadiri majalisul ilm, kegiatan mengaji, mempelajari ilmu agama di hadapan seorang ustadz, seorang syekh, seorang alim. Maka amalan ini adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan amalan ini, Nabi menjanjikan Allah akan memberikan kepada dirinya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang akan memudahkan seorang hamba sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata, dan Rasul kembali menyebutkan sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka ridhan li talibil ilm, sebagai bentuk ridhonya mereka terhadap para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat Allah, Allah ciptakan dalam keadaan memiliki sayap. Mereka makhluk-makhluk yang Allah Azza wa Jalla berikan postur tubuh yang berbeda dengan manusia. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan bersayap. Ada yang memiliki sayap dua, ada yang tiga, ada yang empat. Semakin banyak jumlah sayap mereka, maka semakin afdol kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada kita para malaikat-malaikat tersebut akan meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridhonya mereka kepada para penimba ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan menimba ilmu akan tidak hanya mendatangkan ridho Allah, kecintaan Allah kepada seorang hamba, tapi juga mendatangkan ridhonya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang berilmu. Kalau yang tadi Rasul menyebutkan keutamaan seseorang dimudahkan jalan oleh Allah untuk menuju surga, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ridha kepada penimba ilmu. Kedua keutamaan ini tertuju kepada seorang yang mempelajari ilmu syar'i, yang menuntut ilmu syar'i. Adapun seseorang yang memiliki ilmu syar'i, seorang yang alim yang memiliki ilmu syar'i, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, baik yang ada di langit-langit, makhluk Allah yang ada di langit, di antaranya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk-makhluk yang mendiami langit-langit dunia. Wa man fil ardi, dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini. Hatal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di air, sehingga mencakup makhluk Allah yang berjalan di permukaan tanah, ataukah makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang berada di dalam air. apakah itu air tawar atau air laut dari jenis-jenis ikan dengan berbagai macam ragam dan jenisnya. Seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit atau di bumi, bahkan yang ada di dalam air, kata Nabi SAW akan memintakan ampunan, akan memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk seorang yang alim. Mereka mendoakan kebaikan untuk seseorang yang berilmu. Allahumma ghafir lahu. Mereka memohon agar supaya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa sang alim tersebut. Wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang 'abid, yang beribadah, sehingga ada seorang alim adalah seorang 'abid. Alim dia berilmu. 'Abid dia mumpuni dalam perkara ibadahnya. Namun dia bukan sebagai seorang yang alim. Nabi SAW menyebutkan, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Sang alim ibaratnya seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Kalau seseorang ditanya lebih terangan mana, cahaya bintang atau matahari, maka akan dia katakan dengan penuh keyakinan tanpa keraguan-raguan, dia akan mengatakan cahaya bintang, cahaya bulan, ya kan, yang lebih terang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sang alim itu jauh lebih afdal dibandingkan sang abid dengan berbagai macam bintang-bintang yang bertaburan di angkasa dengan cahaya yang terpancar pada masing-masing bintang tersebut. Ternyata cahayanya tidak lebih terang dibandingkan cahaya bulan purnama. Menunjukkan cahaya di bulan purnama tersebut jauh lebih terang, jauh lebih bermanfaat, dan bisa menerangi makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di bawahnya. Ini menunjukkan sang alim jauh lebih afdal dibandingkan sang abid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan kepada umatnya berupa mata uang dinar dan tidak pula dirham. Mata uang emas atau perak, emas atau kaperak. Wa innama warasul ilm, tapi yang mereka tinggalkan untuk umat mereka adalah al ilmu, ilmu yang mereka dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi-nabi tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang demikian besar. Menunjukkan demikian besar apa yang dia ambil tersebut, dan besarnya apa yang dia ambil sebagai bertanda mulianya dan besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Para malaikat-malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayap mereka sebagai pertanda ridha-Nya mereka terhadap para pencari ilmu. Dengan kalimat hadis inilah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan pada sisi yang ke-37 tersebut, sisi ridha al-malaikah, keridhaan para malaikat terhadap para pencari ilmu. Kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa at-tariqul lati yaslukuha ila al-jannah jaza'un 'ala sulukihi fid dunya tariqal 'ilmi al-musilati ila ridha rabbih. Jalan yang akan dilalui oleh seorang penuntut ilmu menuju surga Allah Azza wa Jalla, jaza'un 'ala sulukihi, sebagai balasan dari sisi Allah, disebabkan karena dia melalui jalan di alam dunia, jalan yang berisikan tentang ilmu yang akan menyebabkan dia mendapatkan ridha Rabbnya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga balasan yang sepadan ketika seseorang menimba ilmu, ilmu tersebut akan menyebabkan seorang hamba diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai balasannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan dan memberikan kepada dirinya taufik untuk bisa meniti jalan yang dengan jalan tersebut dia sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wad'ul malaikati ajnihataha lahu tawadu'an. Dan para malaikat-malaikat Allah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuknya. Ini sebagai bertanda tawadu', tawadu'nya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa tawqiran, dan mereka memuliakan. Wa ikraman, dan menghormati. Lima yahmiluhu min mirathin nubuwati wa yatlubuhu, dari apa yang dia bawa berupa warisan-warisan kenabian dan yang dia cari tersebut. Sehingga keriduan para malaikat Allah disebabkan karena dia berupaya untuk mendapatkan warisan para nabi dan berupaya untuk kemudian bisa mengembannya, bisa membawanya, mengambilnya. Wa huwa yadullu 'ala al-mahabbati wa ta'zim, dan ini menunjukkan atas kecintaan para malaikat-malaikat Allah kepada hamba tersebut. Wa ta'zim, dan pemuliaan, penghormatan para malaikat untuknya, sehingga mereka meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bertanda cintanya mereka dan hormatnya mereka kepada para penimba ilmu. Ini termasuk dari keutamaan yang demikian besar. Wa min mahabbatil malaikati lahu wa ta'zimihi tad'u ajnihataha lahu. Dan termasuk dari wujud kecintaan para malaikat-malaikat Allah untuknya dan penghormatan para malaikat untuknya diwujudkan dengan mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penimba ilmu. Li'annahu talibun lima bihayatul alami wa najatuhu. Disebabkan karena seseorang yang mencari ilmu, apa yang dia cari adalah sesuatu yang akan bisa menghidupkan alam semesta ini dan akan bisa menyelamatkan alam yang alam semesta ini, akan bisa menyelamatkan seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Karena rusaknya alam sehingga menyebabkan rusaknya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla dari kalangan binatang dan tumbuh-tumbuhan, demikian pula ikan-ikanan, penyebabnya adalah kesalahan-kesalahan manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan yang ada di permukaan bumi, yang ada di lautan. Sebab-musababnya Allah sebutkan bima kasabat aidinas, disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Sehingga ketika para penimba ilmu, orang-orang yang membawa ilmu syar'i, menyebabkan akhirnya alam semesta ini menjadi hidup dan terjaga kelestariannya dengan membimbing seorang yang salah agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menjelaskan jalan yang benar dan jalan yang salahnya, maka ia mendapatkan keutamaan yang demikian besar, menyebabkan makhluk-makhluk Allah memintakan ampunan untuk Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Naam. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Para makhluk-makhluk Allah akan memintakan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu fafihi syabahun minal malaikah. Maka disebabkan karena seorang yang menimba ilmu yang dia cari adalah sesuatu yang akan bisa menghidupkan dan menyelamatkan alam semesta ini, padanya ada kemiripan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bainahu wa bainahum tanasub, antara dirinya dengan malaikat ada kecocokan. Fa innal malaikata ansahu khalqillahi wa anfa'uhum li bani Adam. Karena para malaikat-malaikat Allah adalah makhluk Allah yang paling memberikan nasihat kebaikan dan paling memberikan manfaat untuk bani Adam. Wa ala aydihim hasala lahum kullu sa'adatin wa ilmin wa huda. Melalui tangan para malaikat, seorang manusia akan memperoleh seluruh kebahagiaan, ilmu dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min naf'ihim li bani Adam wa nus'ihim annahum yastaghfiruna li musiihim. Dan termasuk dari manfaat yang diberikan oleh malaikat-malaikat Allah untuk bani Adam dan nasihat mereka untuk mereka adalah para malaikat-malaikat Allah memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang salah dari kalangan bani Adam. Wa yusnuna ala mu'minihim, mereka memuji orang-orang yang berimannya. Wa yu'inunahum ala a'daihim minasyayatin, membantu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka dari bangsa syaitan. Wa yuhrisuna ala masalihil abdi ad'afa hirsihi ala maslahati nafsihi. Dan para malaikat sangat bersemangat untuk memberikan kemaslahatan-kemaslahatan kepada para hamba-hamba Allah melebihi semangatnya mereka untuk memberikan kemaslahatan pada dirinya sendiri. Bal yuriduna lahu min khairi dunya wal akhirah ma la yuridul abdu wa la yakhthuruhu lahu bibalin. Bahkan para malaikat menginginkan untuk seorang mukmin kebaikan dunia dan akhiratnya, apa-apa yang sang hamba tersebut tidak memikirkannya dan tidak memiliki pikiran di dalam benaknya. Kama qala ba'du tabi'in, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian tabi'in, ia mengatakan rahimahullah, wajadna al-malaikata ansaha khalqillahi li'ibadih. Kami menjumpai para malaikat-malaikat Allah adalah makhluk Allah yang paling memberikan nasihat kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadna syayatin aghashshal khalqi lil'ibad, dan kami menjumpai para syaitan adalah makhluk Allah yang paling menipu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab yang diuraikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penimba ilmu dan para pemilik al-ilm. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau di sini menukilkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 hingga ke-9 yang menjelaskan bahwasanya para malaikat-malaikat Allah adalah makhluk-makhluk Allah yang paling bersemangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka kaum mukminin. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, dan mereka yang memikul arsy Allah azza wa jalla. Yang memikul arsy Allah adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hawlahu, dan siapa saja yang ada di sekitarnya, maksudnya para malaikat Allah yang ada di sekitar para pemikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mengimaninya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat-malaikat Allah mendoakan kebaikan untuk seorang mukmin. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan secara khusus kepada sang alim yang berilmu, para malaikat Allah akan memintakan ampunan kepada sang alim tersebut. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, yang di langit mencakup di dalamnya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Datang pula dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim keutamaan seorang muslim yang dia bersemangat untuk menghadiri salat al-wajib, kemudian dia menunggu di dalam masjid hingga ditegakkannya al-iqamah. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk sambil menunggu datangnya iqamah, maka Nabi SAW menyatakan para malaikat-malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma salli alaih, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat berdoa agar supaya Allah Azza wa Jalla bersalawat untuknya, dan agar supaya Allah Azza wa Jalla mengampuninya dan merahmatinya. Ini diperuntukkan bagi mereka, orang-orang yang bersemangat untuk menghadiri sholat al-jamaah di dalam masjid, kemudian menunggu di dalam masjid hingga datangnya waktu al-iqamah. Padanya ada keutamaan yang besar. Nah, yang selayaknya kita bersemangat untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, ya kan? Karena kita lihat masih banyak di antara tulab secara khusus ketika datang waktu sholat bermudah-mudahan, ya kan? Bermudah-mudahan, apakah mungkin di WC, alasan mana kencing dan yang semisalnya, sehingga terkadang dia datang di dalam masjid melakukan salatul jamaah dalam keadaan berada di saf yang paling belakang. Nah, ini tidak selayaknya demikian. Tapi hendaklah kita bersemangat untuk mendapatkan perkara-perkara kebaikan. Masya Allah, kalau semisal kita dalam setiap harinya, bahkan dalam seharinya 5 kali, ya kan, para malaikat mendoakan kebaikan, Allahumma ighfir lahu, mendoakan kebaikan agar kita disolawati oleh Allah Azza wa Jal. Makna salatullah ala ibadihi, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan menyebut nama sang hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan konteks penyebutan yang di dalamnya ada pujian karena keutamaan yang ada pada hamba tersebut. Itu maksudnya. Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dalam konteks pujian dan kemuliaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi para malaikat mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Ini termasuk keutamaan yang besar. Kalau semisal dalam sehari kita bisa melakukan amalan yang seperti ini, masya Allah, ya kan, sehari 5 kali kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaih. Amalan-amalan tersebut adalah amalan yang mudah bagi mereka, orang-orang yang dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk dari mereka. Tayyib, di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya para malaikat-malaikat Allah memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya maha luas rahmatmu mencakup segala sesuatu yang ada di alam ini. Wa ilma, demikian pula ilmumu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Lihat bagaimana para malaikat-malaikat Allah bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada para hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampunan, faghfir lilladzina tabu, bagi mereka orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Didoakan ampunan oleh para malaikat-malaikat Allah. Waqihim adzabal jahim, mereka juga mendoakan agar seorang yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab neraka jahim. Wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, bahkan para malaikat Allah mendoakan agar seorang yang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden. Tidak hanya mereka, bahkan waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Para malaikat mendoakan agar supaya orang-orang yang soleh dari kalangan ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka juga Allah masukkan bersama dirinya di surga Aden. Menunjukkan subhanallah, demikian semangatnya para malaikat Allah memberikan kebaikan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Waqihi musayyiat, para malaikat juga berdoa kepada Allah agar orang-orang yang beriman dilindungi oleh Allah dari berbagai macam amalan-amalan kejelekan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Barang siapa yang Allah pelihara dirinya dari kejelekan di hari tersebut, maka sungguh Allah telah merahmatinya, dan itu adalah kemenangan yang demikian besar. Ayat ini sebagai dalil yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya para malaikat Allah adalah makhluk Allah yang paling bersemangat memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Fa ayyu nushhin lil ibad mithlu hadza illa nushul anbiya. Maka tidak ada seorang hamba pun dari hamba-hamba Allah yang bisa memberikan, menasihati kebaikan semisal dengan yang dilakukan oleh para malaikat ini, kecuali dari kalangan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk umatnya. Faiza talabal abdul ilma faqad sa'a fi a'zami ma yansahu bihi ibadallah. Apabila seorang hamba dia mencari ilmu, maka sungguh dia telah berupaya melakukan perkara yang paling besar yang dengannya dia bisa memberikan nasihat kebaikan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Falidzalika tuhibbuhu al-malaikatu wa tu'azzimuhu. Karena inilah para malaikat-malaikat Allah mencintainya, mengagungkannya. Hatta tadu'a ajnihataha lahu ridan wa mahabbatan wa ta'zima. Hingga para malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dan mencintai serta menghormati seseorang yang mencari ilmu syar'i. Sehingga ada atanasub, ada kesesuaian, ada kecocokan antara yang dilakukan oleh seseorang yang menimba ilmu dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza talabal 'abdu, na'am. Qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi, sami'tu Ibnu Abi Uwais yaqul, saya mendengarkan Ibnu Abi Uwais mengatakan, sami'tu Malik Ibnu Anas yaqulu, saya mendengarkan Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah mengatakan, makna qauli Rasulillah, makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'u aznihataha yakni tabsutuha biddu'ai li talibil ilmi badalan minal aidi. Maksudnya adalah membentangkan sayapnya dengan berdoa untuk para penimba ilmu sebagai ganti dari tangan-tangan mereka. Layaknya manusia ketika berdoa mereka mengangkat tangannya, maka malaikat Allah ketika mendoakan kebaikan untuk para penimba ilmu, yang mereka bentangkan adalah sayap-sayapnya. Ini yang ditafsirkan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa qala Ahmad bin Marwan Al-Maliki fi kitabi Al-Mujalasah lahu. Berkata Ahmad bin Marwan Al-Maliki dari mazhab Al-Imam Malik, di dalam kitabnya Al-Mujalasah yang beliau karang, beliau menyebutkan haddatsana Zakaria ibn Abdurrahman Al-Basri telah mengabarkan kepada kami Zakaria ibn Abdurrahman Al-Basri dari kota Basrah. Qala, ia mengatakan sami'tu Ahmad ibn Syu'aib yaqul, saya mendengarkan Ahmad ibn Syu'aib mengatakan kunna 'inda ba'dil muhaddithin bil Basrah. Ini cerita dari jalur riwayat tersebut. Kata Ahmad ibn Syu'aib, ketika kami dahulu di kota Basrah berada di sisi ahli hadis, fahaddatsana bihaditsin nabi, kemudian mereka mengabarkan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu. Maka diceritakan oleh Ahmad bin Syu'aib, wa fil majlisi ma'ana rajulun minal mu'tazilah, di majlis tersebut ada bersama kami salah seorang dari kelompok mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menolak hadis karena bertentangan dengan akalnya. Faja'ala yastahzi'u bil hadis, maka seorang mu'tazilah ini, kata Ahmad ibn Syu'aib, ia pun mengolok-olok hadis tersebut. Ini perhatikan, ini kisah nyata yang diceritakan oleh para ahli hadis yang terjadi di zamannya. Ketika mereka ahli hadis menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm, maka ada salah seorang dari kelompok Mu'tazilah yang dia mengolok-olok hadis tersebut. Faqala, kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, la adruqanna ghadan na'li bimasamir, besok saya akan menancapkan sendalku ini dengan paku-paku. Akan ditancapkan sendalnya dengan paku sehingga tembus, ya kan, ke bagian bawahnya. Bawahnya tajam. Fa'ata'u biha ajnihatal malaikah, saya akan berupaya untuk menginjak dengan sendal yang sudah tertancap paku tersebut sayap-sayap malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Dia merendahkan dan mengejek, mengolak-olak hadis. Fa'ala, kemudian diceritakan oleh Ahmad bin Syu'aib, dia pun melakukan apa yang dia inginkan tersebut. Besok datang, ternyata dilihat dia sudah memaku sendalnya dengan paku-paku yang tajam. Wa masyafin na'lain, dia pun berjalan dengan dua sendalnya yang sudah tertancap oleh paku-paku tersebut. Maka diceritakan oleh Ahmad bin Syu'aib, fajaffat rijlahu jami'an, maka tiba-tiba lumpuhlah kedua kaki orang tersebut secara keseluruhan, tiba-tiba langsung lumpuh. Wa waqa'at fi rijlaihi al-akilah, bahkan ada binatang-binatang yang bersarang di kedua kakinya kemudian memakan daging-dagingnya. Subhanallah. Ini balasan bagi mereka, orang-orang yang merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Wa qala Tabrani, berkata Tabrani rahimahullah, sami'tu Aba Yahya Zakaria ibn Yahya As-Saji qala, kunna namshi fi ba'di azaqqatil Basrah. Dahulu kami, kata Yahya Abu Yahya Zakaria ibn Yahya As-Saji, berjalan di sebagian penghujung atau di sebagian sisi kota Basrah. Ila babi ba'dil muhadditsin, mendatangi sebagian rumahnya ahli hadis. Fa asra'na al-mashy, maka kami pun mempercepat langkah kaki kami. Wa kana ma'ana rajulun majinun muttahamun fi dinihi, bersama kami ketika itu ada salah seorang yang suka berkelakar dan mengolok-olok agamanya. Faqala, ia mengatakan, irfa'u arzulakum ala ajnihatil malaikah la tukassiruha. Sehingga ini kejadian yang berbeda. Kejadian yang di atas berbeda dengan yang di bawah. Orang ini mengatakan, kalian angkat sendal-sendal kalian, jangan sampai nantinya kalian mematahkan, jangan sampai kalian mematahkan sayap-sayap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengolok-oloknya. Kal mustahzi, dia mengatakan seakan-akan dia mengolok-oloknya, mempermainkannya. Famazala min mawdi'ihi hatta jafat rijlahu wa saqata. Maka tidak selang lama ketika dia berada di tempatnya hingga tiba-tiba, kata beliau rahimahullah, lumpuhlah kedua kakinya dan dia pun terjatuh. Waliyadzubillah. Ini akibat bagi mereka, orang-orang yang merendahkan hadis dan mengolok-olok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan dua penjelasan ini al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita prinsip yang wajib dilakukan oleh kita seorang muslim terhadap khabar hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah membenarkan khabar tersebut, walaupun bertentangan dengan akalnya, walaupun mungkin dia tidak bisa menjangkau dari sisi kaifiahnya bagaimananya. Dan dilarang bagi seseorang untuk mengolok-olok, merendahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dua cerita ini disebutkan oleh mereka para ulama. Naam. Dan cerita yang seperti ini banyak. Cerita seorang yang merendahkan dan meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah seseorang yang wajahnya dirubah oleh Allah sebagaimana wajahnya seekor keledai, ya kan? Karena dia merendahkan dan tidak mempercayai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam seseorang yang ketika melakukan sholat jamaah dia bergerak mendahului imam. Ini hati-hati. Ketika imam ruku, maka kita diperintahkan untuk ruku. Ketika bangkit dari ruku, maka kita dilarang untuk bangkit dari ruku kita sebelum bangkitnya imam dari rukunya. Rasul menyebutkan seorang yang mendahului imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah Azza wa Jalla akan merubah wajahnya seperti halnya wajah seekor himar, seekor keledai. Wal'iyadzubillah. Ini ada pula cerita yang berasal dari kalangan mereka ahli hadis yang menceritakan ada salah seorang yang terlihat suka sekali menutup wajahnya dengan imamah. Ketika diperhatikan ternyata wajahnya telah Allah rubah dengan wajah seekor keledai. Dan ketika ditanyakan sebab-musababnya adalah sebabnya dia meragukan hadis yang tadi kita sebutkan. Wa fi sunani wal masanid, dan di dalam kitab sunan dan musnad, min hadith Sufyan bin Asal, dari hadithnya Sufyan bin Asal, qala qultu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilm. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya datang, kata Sufyan bin Asal, dalam rangka untuk mencari ilmu. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang bagi para penimba ilmu. Fa in inna talibal ilma latahuffu bihil malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihataha, Sesungguhnya seorang yang menimba ilmu akan diliputi oleh malaikat dan akan dinaungi oleh sayap-sayap mereka. Fayarkabu ba'duhum ba'dan, hingga sebagian malaikat berada di atas sebagian yang lain. Hatta tablughas sama'u dunya, hingga sampai ke lapisan langit dunia. Min hubbihim lima yatlub, disebabkan karena cintanya mereka terhadap apa yang dicarinya. Subhanallah. Sampai para malaikat saling berada di atas sebagian mereka, menaungi seorang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Al-Imamul Hakim rahimahullah, isnaduhu sahih, sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang makna dari hadis yang tadi tersebutkan, kita akan bacakan uraian panjang dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada pembahasan yang setelahnya bidznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.